Trilogi kenaikan kita tiba pada seri yang kedua sebelum puncak yang ketiga pada tanggal 2 Juni nanti, hari kenaikan. Sekali ini kita akan memikirkan saudara apa yang dibicarakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 11 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Jika saudara sudah menemukan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11, ini akan jadi pokok pikiran kita bersama. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7 terus bergantian hingga selesai ayat 11 dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudaraku yang kekasih, kenaikan Kristus menjadi puncak pembelajaran bagi para murid. Atas fakta yang tidak terbantah tetapi sekaligus menjadi koreksi bagi para murid. Karena ternyata sampai the last minute mereka masih punya kesalahpahaman tentang dogmatika yang mestinya mereka punya. Oleh karena itu saudara yang kekasih, apa yang menjadi peristiwa penting di dalam kenaikan Yesus Kristus menjadi catatan penting bagi gereja. Tetapi sekaligus menjadi pengharapan kuat karena Kristus menjanjikan kuasa untuk para murid. Sekaligus pengutusan bagaimana mereka akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang terjadi saudara? Pertama, koreksi atas pemahaman yang salah. Ada gerangan apa rupanya terjadi para murid itu sehingga ada sesuatu yang salah. Adalah sebuah ironi yang sangat mengerikan karena Yesus sudah mau naik ke surga. Artinya kalau ada kelas sudah selesai, murid masih berbuat salah dalam konteks pemahamannya. Saya mulai membayangkan kapan selesainya kalau seperti ini. Saya mulai membayangkan kalau saya memimpin sebuah ceramah sekian lama, lalu saya akan meninggalkan murid-murid itu, lalu kemudian mereka mengajukan pertanyaan yang akhirnya saya tahu itu menunjukkan ketidaktahuan. Saya akan gelisah untuk pulang. Waduh, kalau sudah begini, surat menyurat atau tolong SMS, BB supaya kita lagi berdiskusi. Karena ini belum tuntas ternyata. Kalau itu dari satu desa atau dari satu kota pulang ke Jakarta, lah kalau naik ke surga gimana nelponnya? Gimana mau BB-nya kan begitu ya? Tetapi menjadi ironi lain, bukankah Yesus adalah guru yang paling perfect, orang yang paling sempurna luar biasa? Bagaimana mungkin dia mengajar murid itu tidak mengerti tuntas? Tetapi saya berpikir lagi, 12 murid dia yang memilih. Tetapi kemudian dia menunjuk satu orang akan menjadi musuhnya dan menjual dia, yaitu Yudas. Lalu saya mulai berpikir lagi dan mulai berpikirannya saya sadar sesadar-sadarnya. Betapa tidak berhaknya saya membayangkan sebuah gereja tanpa masalah. Betapa tidak berhaknya saya membayangkan sebuah pelayanan tanpa persoalan. Itu omong kosong besar itu. Hidup dan pelayanan adalah pertandingan dan pertarungan dan bukan kenyamanan. Kalau engkau hidup dalam kenyamanan, izinkan aku mengingatkanmu, kau sudah tidak Kristen lagi. Kalau kau mau hidup Kristen, kau akan hidup dalam kegelisahan. Makin dekat Kristus, makin kita tahu betapa dunia begitu jahatnya. Dan kita harus berubah terus-menerus dalam hidup secara progresif. Bagaimana menjadi seperti dia? Maka mereka mengajukan pertanyaan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini kesalahannya. Yesus sudah mau naik ke surga, mereka berbuat sebuah kesalahan yang cukup fatal. Menggugat bertanya, maukah engkau membangun atau memulihkan Israel sekarang ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sebuah pertanyaan yang sungguh-sungguh tidak pas yang diajukan oleh para murid ini. Karena apa yang mereka tanyakan adalah sesuatu yang tidak seharusnya. Kenapa? Mereka bertanya Israel secara fisik. Karena Israel sedang dijajah Roma. Maukah engkau pulihkan supaya kemudian kita lepas dari Roma? Dan mereka membayangkan kerajaan semasa seperti Daud. Sehingga waktu Kristus naik, kerajaan sudah pulih. Mereka tidak mengerti apa sebetulnya konteks dan konsep kerajaan menurut Allah Yesus Kristus Tuhan mereka itu. Guru mereka. Saudaraku yang kekasih, bagi mereka masih merupakan konsep militeristik. Padahal jelas sekali, kerajaan Israel bukan kerajaan yang mereka lihat. Kerajaan Israel adalah Yesus Kristus itu sendiri, itulah penggenapan. Nun di belakang sana di dalam kitab Tawari maupun kitab Raja-Raja, ketika Daud mau membangun bait Allah, Tuhan melarang dia tidak boleh. Bukan kau tetapi anakmu yang akan membangun karena tanganmu berlumuran dengan darah. Banyak orang bilang Daud berdosa dan seterusnya. Saya pikir itu kesalahan yang mengerikan. Hidup Daud jauh lebih bagus daripada hidup Salomo. Daud tidak pernah jatuh dalam penyembahan berhala sekalipun dia jatuh dalam perzinahan dengan Batsyeba. Tetapi kemudian dia berubah dan membereskan diri secara luar biasa. Salomo parah luar biasa sampai penyembahan berhala. Istilah tangan berdarah adalah karena Daud masih terus berperang. Dan berperang menyelesaikan seluruh permusuhan yang ada. Bahkan terakhir dia harus berurusan dengan anaknya Absalom yang memberontak. Nah di tengah pertandingan pertarungan mempersiapkan kerajaan yang tenang. Bagaimana mungkin bisa membangun bait Allah. Maka itu generasi kepada Salomo. Nah Tuhan berjanji kepadanya. Yang pernah saya khotbahkan di dalam 7 penggenapan nubuat perjanjian lama di hadapan tentang Kristus. Waktu kemudian Tuhan berkata kepada Daud, aku berjanji bahwa rumahnya rumahku, kerajaannya kerajaanku, keturunannya keturunanku, kekal selama-lamanya. Ini dipegang orang Israel. Mereka percaya kerajaan Israel akan menjadi kerajaan yang kekal selama-lamanya. Sayang, mereka memahami militeristik. Kalau militeristik mana ada yang kekal di kolong langit ini, bukan? Bagaimana mungkin itu? Harusnya mereka tahu, bukankah Musa berkata umur manusia 70, lebih daripada itu susah belaka. Tinggal ekstra bonus yang kita jalani. Apa itu kekal? Bagaimana mungkin kerajaan bisa kekal? Nah menjadi menarik ketika Yesus datang dan berkata kepada orang-orang Yahudi, kepada ahli Taurat, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang, tapi kalian menyerongnya. Ia berbicara tentang dirinya. Dialah kerajaan itu. Itu sebab ia menjadi kerajaan yang kekal selama-lamanya. Maka puncak kekekalan ada pada Kristus. Dia adalah keturunan. Itu sebab digelar Yesus anak Daud menjadi sangat penting. Itu sudah bicarakan. Gelar-gelar yang menempel pada Kristus. Sehingga kalau saudara memperhatikan seluruh seri kita, saudara akan mendapat satu gambaran yang komprehensif. Jangan bicara tentang fakta kebenaran yang lompat-lompat, tetapi melihat di semua Alkitab. Nah karena itu saya berharap saudara selalu mau putar VCD-nya, putar atau DVD-nya, belajar lagi, dengar CD, dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi. Sehingga mempunyai satu benang merah yang clear sekali. Betapa indahnya PL dan PB dan betapa terang menderangnya. Begitu presisi ketepatannya. Waktu kita menemukan 7 alasan mengapa Yesus disalibkan, saya sudah menjelaskan bagaimana gambaran PL. Dan tidak bisa tidak dia harus disalib. Ada argumentasi yang luar biasa. Sehingga itu bukan peristiwa gedebuk dia datang lalu mau disalib begitu saja. No! Kita akan menemukan fakta-fakta yang luar biasa. Ya terakhir kita bicara 7 kemungkinan tokoh dalam penyalipan. Maka kita melihat seakan-akan dia tersalib oleh pengkhianatan Yudas atau penyangkalan Petrus. Atau kejahatan para imam atau tegar tengkuk si oportunis Pilatus. Tapi ternyata kerelaan dia. Untuk matilah yang membuat dia sampai ke atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya. Pasti sangat terbalik dengan apa yang kita pahami selama ini bukan? Yesus tidak pernah bisa mati. Mana ada yang bisa membunuh dia karena dia pemilik hidup. Tapi dia memberi nyawanya sebagai persembahan kepada Bapanya untuk memenuhi tuntutan Bapa. Saya pikir ini menjadi semangat Kristen. Berani mempersembahkan nyawa untuk melayani Tuhan. Bukan orang ambil nyawamu. Dan kau terpaksa mati untuk Tuhanmu. Itu tidak ada kehormatan. Tapi dengan rela kau berikan. Itu yang luar biasa. Jadi sesuatu yang kekasih menemukan prinsip-prinsip kebenaran. Nah kita kembali maka Kristus adalah kerajaan itu. Kristus keturunannya. Keturunanku kekal selama-lamanya. Bicara Yesus. Maka Yesus adalah manusia yang menjadi anak Daud. Tetapi Allah yang disebut anak Allah. Maka anak Allah, anak manusia menempel pada dirinya. Menjadi gelar yang hebat sekali itu. Luar biasa ya. Sehingga kita menemukan kebenaran itu. Maka dialah anak Daud kekal selama-lamanya. Dialah kerajaan yang dikatakan kepada Daud kekal selama-lamanya. Rumahnya, rumahku kekal selama-lamanya. Yesus berkata, rubuhkan bait Allah itu. Kubangun dalam tempo 3 hari. Dia berbicara tentang dirinya. Karena itu pertanyaan para murid ini menjadi tidak lazim. Mestinya mereka sudah lulus. Yesus sudah mau naik ke surga. Bolak-balik dia sudah bicara tentang hal itu. Tetapi kemudian kita mengerti 4 kali dia bolak-balik kasih tahu dia akan ditangkap, disalib. Enggak satu pun yang percaya. Bahwa dia akan mati dan bangkit, enggak satu pun yang ngerti. Sampai sesudah peristiwa baru ngerti. Maka ngertilah saya, memang ngerti itu anugerah. Mana bisa ngerti kalau bukan anugerah, bukan? Murid sudah dikasih tahu enggak pernah bisa lulus. Dan kemudian apa yang bisa kita lihat lagi? Yesus pun pernah berkata kepada mereka, kau lihat bait Allah ini, karena mereka terkagum-kagum. Stop kalian, jangan kau kagumi itu. Apa kata Yesus? Satu batu pun gak ada tersisa di situ. Rubuh bait Allah. Tetapi ingat, dia yang menggambarkan kerubuhan bait Allah. Kenapa murid menginginkan pemulihan Israel? Lucu sekali bukan? Ong bait Allah saja akan rubuh. Buat apalah Israel tanpa bait Allah? Bait Allah adalah identitas yang paling penting. Tidak ada bait Allah, tidak ada Israel. Sebagai tempat Allah hadir penyertaan terhadap bangsa itu. Maka itu perjalanan mereka dari padang dari Mesir menuju tanah perjanjian ada kemah sembayang yang bongkar pasang terus berjalan. Jadi sebetulnya apa yang kurang? Sudah cukup pelajaran itu mestinya, tapi mereka lagi ajukan pertanyaan yang salah. Saudaraku yang kekasih, ini sangat miris sehingga murid-murid salah bertanya. Padahal Yesus sudah mau naik ke sorga. Murid ini siapa? Ini rasul ini loh. Yang akan dipakai menjadi andalan memberitakan Injil. Salah. Bagaimana ini? Nah saudara-saudara yang kekasih. Kalau kita membayangkan kesalahan murid. Lalu kita mulai gentar. Tapi kita akan ganti tersenyum kecut. Karena ternyata sesudah Alkitab lengkap di kanon PLPB sejarah lengkap. Sampai sekarang pun gereja masih salah. Masih mimpi bait Allah di Israel dibangun. Apa yang tidak gila ini? Mau kemana sebetulnya gereja ini pergi? Kita memimpikan bait Allah yang ketiga. Pertama, bait Allah digerecoki oleh Babel. Kedua, bait Allah digerecoki hancur oleh Titus. Lalu nanti bait Allah ketiga dibangun lagi. Itu konsepnya. Bagi saya miris setengah mati. Murid dulu sudah salah, Yesus mau naik salah sudah dikoreksi. 2000 tahun lagi masih salah. Goblok banget kita ini. Kelewatan. Masa kesalahan orang 2000 tahun lalu tidak cukup menjadi pembelajaran supaya kita mengerti. Nah, itu memang pertanda kita kurang gairah mencintai Alkitab dengan utuh. Meneliti dengan baik-baik. Supaya jangan jadi salah lagi, kan mesti begitu. Jangan jadi asbun, kan begitu. Menarik, saudara. Sesudah mereka koreksi, maka Yesus berkata lagi. Ini prinsip yang kedua. Tentang itu engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya saya sudah berapa kali singgung, tidak ada korelasi antara keinginan murid supaya maukah engkau pulihkan kerajaan Israel dengan jawaban Yesus. Karena murid bertanya dengan latar belakang militeristik yang physically, guru menjawab dengan fakta yang rohani. Dia menjawab bahwa itu bukan urusanmu, tapi urusan Bapakku. Dan dia tidak sedang bicara kerajaan Israel, tapi dirinya yang akan datang kedua kali. Tidak nyambung kan? Tetapi heran juga saya, kenapa Yesus tidak tuntaskan? Mbok terakhir marah dulu sama murid kan? Tolol kali kalian ini, ayo kursus kilat, karena sudah mau naik aku. Mestinya kan begitu ya, langsung beri pencerahan. Enggak tuh, kadang-kadang saya pikir-pikir Tuhan kenapa kau lepaskan muridmu seperti itu? Ini gambaran menegangkan pada situasi kekinian kita. Karena seringkali kita bergerak, kita gak tahu lagi apa yang mesti kita lakukan. Sampai kita betul-betul mesti nunggu pertolongan Tuhan. Ini pertandingan hidup saudara yang kekasih. Kita tidak mengerti bagaimana pergerakan yang ada. Maka bagaimana? Kerajaan Allah bukan wilayah murid, tapi itu wilayah Allah, second coming. Nah tentang ini pun Yesus sudah pernah bicara. Bahwa aku akan datang kembali ke tempat apa? Untuk menjemput kamu, membawa kamu ke surga, ke tempat Bapakku. Ini kan Yesus mau naik. Mestinya konsen murid kan ke situ. Itu sudah diajarkannya dalam kitab Injil Yohanes. Ya, pasal 14, tetapi murid-murid tidak ngerti juga. Lalu kemudian bagaimana tentang kedatangan kedua kali? Dia juga sudah bilang anak manusia akan datang. Bila kah? Enggak ada yang tahu itu. tidak malaikat, tidak juga dia sebagai anak manusia. Karena dia Allah yang membatasi diri, mengosongkan diri, Filipi pasal 2. Sehingga dia menjadi Allah yang mengosongkan diri, rela, terbatas untuk rela tidak tahu rahasia kekekalan. Sesaat, dan bahkan sesaat di atas kayu salib, Alkitab bilang dia direndahkan lebih daripada malaikat. Karena malaikat bersama dengan Tuhan melayani di surga, tapi Tuhan memalingkan wajah dari Yesus yang berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Sesaat dia direndahkan dan dia mau. Padahal itu tidak boleh. Nah kita kembali, jadi apa yang diajarkan di dalam bagian itu adalah dia akan datang itu sudah jelas. Mestinya murid nangkap, tetapi ternyata tidak juga. Nah soal ini gereja pun tidak belajar juga. Sudah Yesus bilang malaikat tidak tahu kapan aku datang, aku pun tidak tahu. Banyak kali pendeta sok tahu. Semua hitung-hitung waktu. Tandanya ini, tandanya itu, capek-capek pergi ke Israel. Hanya mau tahu bila kah Yesus akan datang. Ngapain kau urusin Yesus datang? Urus dirimu di sini, kerja kau yang baik, hidup yang baik. Mau kapan dia datang nomor 5 itu. Tapi kau siap gak kalau dia datang? Itu yang perlu, itu judulnya. Sepanjang tahun ini di Reformata saya menulis tentang akhir zaman. Ya, dengan gaya saya coba menggelitik dulu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sejarah tentang hal itu. Sesudah konsep teologis kemarin yang edisi ini saya tulis, kiamat 1914. Ya, itu adalah pertama kali Charles Russell, si pendiri Saksi Yehova menaruh itu. Dia punya cara berhitung, mirip dengan cara orang Kristen sekarang. Cuma orang Kristen sekarang menurut saya kurang ngajar, bebal, bodoh, tolol, tapi sombong. Karena semua bilang Saksi Yehova sesat. Tapi cara Charles Russell dipakai untuk berhitung. Yang sesat itu yang mana ya? Kau bilang Saksi Yehova sesat. Tapi cara penghitungan Charles Russell, pendiri Saksi Yehova, dipakai. Tapi saya juga yakin. Banyak pendeta itu tidak ngerti bahwa Charles Russell adalah pendiri Saksi Yehova. Saya tidak yakin. Karena kita agak lengah soal masalah historical. Saya akan menggali dari beberapa aspek Joseph Smith dan lain-lain. Charles Russell 3 kali. Sampai terakhir dia menubuatkan 1914 tidak jadi. Lalu 1918 Kristus akan datang. Tapi 1918 Kristus belum datang. 1916 mati dia. Direvisinya 14 jadi 16. 1916 dia mati, jadi gak perlu revisi lagi. Gila ya. Lalu kemudian orang Saksi Yehova terus bikin. Pada waktu 1918 itu sedang perang dunia. Wah, nubuatan itu kayaknya dekat banget ya. Yesus sudah mau datang. Sampai sekarang perang teluk katanya Yesus mau datang. Semua fenomena, lihat gempa bumi, hancur sana, hancur sini. Yesus mau datang. Tak belajar-belajar, mirip si Russell. Heran sekali gitu. Tetapi saya pikir-pikir mundur lagi, murid-murid pun sama, gak belajar juga. Bagaimana bisa ini? Tapi barulah saya mengerti arti seorang murid. Murid adalah orang yang mau belajar tanpa pernah mau berhenti. Itu murid. Kalau kau pikir kau sudah belajar lulus, kau bukan murid. Salah. Maka pemuritan adalah sesuatu yang bergerak terus-menerus, memandang diri, melihat, lalu memperhatikan. Saya sudah tambah belum ya, saya sudah naik belum, saya sudah ini belum, sudah itu. Sehingga kita harus menyadari bagaimana sebetulnya nilai-nilai hidup kita. Maka murid diajar oleh Yesus untuk mengerti posisinya. Di mana kau berada, apa yang menjadi tugas tanggung jawabmu, bagiannya, bagianmu. Lakukan di sini, urusan kerajaan Allah itu digenapi. Penyempurnaan itu urusan Bapa-Ku, bukan urusanmu itu. Dengan demikian, jelas sekali wilayah kita dan wilayah Allah, bukan? Jadi second coming itu wilayah Allah, urusan dia. Urusan kita sekarang ini mari kita kerja. Jadi gak usah diskusikan itu. Tetapi memang orang paling senang kalau diskusinya main hitung angka, kira-kira, mau datang, mau apa. Dari dulu pun begitu, banyak sekali penggemarnya. Tapi kalau sudah bicara kebenaran, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan, semua gugur, lari satu-satu. Karena tidak mau melakukan yang aktual. Orang Kristen hanya senang berdiskusi, tetapi tidak bekerja. Nah, itu kesalahan mengerikan. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat gereja telah melakukan kesalahan. Nah, kita belajar, jangan terjebak lagi di sana. Ayo keluar, mulai perhatikan. Sehingga orang Kristen yang terus-menerus salah menjadi orang Kristen yang belajar mengenal kebenaran. Murid, itu yang harus kita pikirkan. Nah baru saudara-saudara yang kekasih, bagaimana cara mengatasi semua ini? Ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Tapi saya belum masuk ke situ, kita lompat dulu. Sesudah selesai Yesus bicara, nanti Roh Kudus turun lalu dia naik. Apa yang terjadi? Nah ini menarik lagi. Ketika Yesus naik, murid-murid masih melihat lagi, physically lagi. Tetap saja mereka masih berkutat dengan fisik itu. Sampai kemudian malaikat datang dan berkata, "Hei orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ini. Seperti itulah nanti dia akan datang kembali. Yang kau lihat naik ke surga ini, begitulah nanti dia turun. Sekarang orang Kristen ribut lagi rapture. Pengangkatan ini, pengangkatan itu. Saya sering kali ditanya, Pak rapture gimana? Udahlah gak usah kau pusingkan, apa yang mau kau pusingkan? Ya katanya satu orang terangkat, satu tertinggal Pak. Gimana caranya? Bukan gimana caranya, artinya sederhana itu. Yang benar naik ke surga, yang tidak turun ke neraka. Ngapain kau pusing? Pertanyaannya kau naik apa enggak? Itu yang patut kau tanyakan. Kau tanyakan rapture, padahal posisimu tidak di situ. Tiketmu enggak ada. Apa kau ini kau diskusikan tentang pergi ke satu tempat tapi kau tidak terdaftar di situ? Kan lucu sekali. Ngapain kau pusing rapture itu? Di awan-awan nanti kita begini. Enggak usah bicarakan caranya. Saya sendiri enggak tahu, ku pelajari itu. Enggak ngerti aku. Kayak apa teknisnya. Tetapi tahu aku. Ada pemisahan. Kan sama ladang itu ada gandum dan lalang. Gandum masuk ke lumbung. Lalang masuk ke pengapian sana. Dibakar habis itu. Ya sama domba dan kambing begitu saja kan. Jenis mana kau? Ya kambing di sate, domba di ya lem chop lah ya. Stick lah itu ya, sedikit gengsi lah kan. Jadi kan kita akan melihat sesuatu yang kekasih, bagaimana pemahaman seperti itu harus jadi penting. Sehingga pemisahan itu, gak usah kau pusing keangkat turun. Sampai ada pengajaran di Amerika. Pada kelompok tertentu, kalau kelompok mereka itu kalau naik, pilot di Amerika itu diusahakan oleh kelompok ini selalu berdoa. Supaya satu pilotnya Kristen, satu bukan. Supaya kalau pas Tuhan datang pengangkatan yang Kristen diangkat, pilotnya kan tetap ada gantinya katanya. Dodol juga ini orang satu saya pikir. Kok masih begitu kau pikirkan? Kalau Yesus datang ya habislah pesawat itu. Kok masih pikirkan satu terangkat, satu tertinggal, jadi ada yang gantiin bawa katanya. Ya, tidak sakit jiwa semua ini. Mirip seperti murid-murid 2000 tahun lalu. Tapi ngertilah kita murid-murid itu ya. 2000 tahun lalu itu. Belum semua komplit. Kita sudah punya semua. Alkitab sudah lengkap, tidak boleh tambah kurang. Kok masih bisa salah? Malas belajar kita. Jadi jangan pusingkan urusan itu, karena itu kita belajar. Karena itu mereka melotok-melotok lihat ini yang mereka kagumi. Fisik naik ini. Apa yang kau lihat? Ditegur sama malaikat itu. Pulang kalian. Itu enggak penting. Seperti dia naik, begitu dia turun. Yang penting dari pembelajaran itu apa? Yesus pasti naik ke surga? Yes, mereka saksi mata. Pasti akan datang, apalah sulitnya dia naik, begitu dia turun. Ke surga itu kan naik lebih susah kan, turun dari surga paling gampang itu. Kalau dia naik kan turun. Kalau pendeta sekarang memang agak lebih hebat, naik turun dia. Nah, kalau itu pusing aku ngeliatnya. Bagi saya hanya orang bodoh naik ke surga turun lagi, kasian. Saya berdoa semua, saya akan berdoa habis-habisan sama Tuhan. Janganlah sekali-kali kau angkat aku ke surga Tuhan, terus kau turunkan lagi. Penghinaan bagi saya itu. Kiranya Tuhan berbelas kasihan pada aku dan tidak menghina aku. Semoga diangkatnya aku dan bilang, Big Man, masuk. Balik gak Tuhan? Yang lain aja itu, kalau kau cocok kau. Sini. Kira ngapain tuh? Tapi tren. Inilah dunia perdukunan yang masuk ke kekristenan. Jadi kadang-kadang kita kacau balau semua. Tapi kan ada Pak Paulus, ada kan Yohanes. Baca itu baik-baik. Mereka melihat untuk menulis. Bukan kayak kau turun. Kan begitu. Bumi langit bedanya itu. Dan mereka dalam rangka menggenapi Alkitab untuk mengerti tentang surga itu. Paulus pun sekelebat dalam pengajaran itu. Dulu entah di mana aku enggak tahu. Aku lihat begini, selesai. Melengkapi pengajarannya itu. Itu bukan peristiwa yang terus naik turun. Apalagi naik cerita ketemu Tuhan Yesus, makan pula lagi katanya. Sejak kapan lah di surga makan? Kalau makannya di surga, di sini aja kita makan. Masih banyak yang enak-enak di sini. Saya di surga gak ragu makanan ada yang enak. Jujur saja. Dalam pengertian makan ya. Karena kan sudah sempurna kan. Makan apa yang kau perlukan lagi? Mana ada babi panggang di sana? Di sini ada babi panggang kan? Masa urusan surga dibicarakan makanlah, inilah. Ini kan terlalu pembodohan buat saya. Terus katanya diajak ngopi lagi sama Tuhan. Alamak, kopi apa yang di surga itu lagi? Tak ngerti saya. Ya, udah expire date itu berapa lama dari sini ke surga ngirimnya kan? Sampai sana udah expire date itu. Itu kan konsep-konsep kekinian yang ngawur semua. Tuhan tak bilang gitu. Maka murid waktu lihat, stop kau kata malaikat. Apa yang kau lihat itu? Begitu dia turun. Sudah bubar kau. Jangan berhenti di situ. Dan saya bersyukur, kemudian mereka bubar. Saya kalau pikir baca Alkitab ya, tidak satu pun tempat yang jelas. Sekarang kita suruh pergi, kalau Israel orang bilang di ada satu tempat ya. Ini nih tempat Yesus naik ke surga. Di Arab Gijaitun itu ya, ada gereja. Sekarang punyanya orang Arab. ya, dikuasai oleh Arab sesudah perang Islam kemarin itu jatuh tangan Arab. Saya lagi berpikir ah, biarlah ini diambilin orang ini semua ini supaya orang Kristen ini jangan macam-macam ini kira-kira gitu ya. Tapi orang Kristen berdiri di situ berdoa, Tuhan angkatlah aku. Kayak siapa aja kau kupikirkan minta diangkat Tuhan. Yang benar aja lah kita. Tempat just tempat tidak jadi terlalu penting itu, tapi harus hati-hati. Memahami, mengerti kebenaran itu. Lalu apa gunanya? Ah, ini menarik. Yesus bilang begini, kau akan menerima kuasa. Jadi waktu mereka sudah ngomong kalau gini bikin gini, kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara, ini yang jadi penting. Sehingga kita diberi kuasa untuk jadi pemberita. Semua orang percaya menerima kuasa. Enggak ada yang enggak. Jadi kalau kau sebut kau orang percaya, kau murid Tuhan, kau akan menerima kuasa. Nah, kuasa yang kita terima bukanlah kuasa atas kemampuan diri. Kuasa dari Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, saya pikir ini menjadi sangat perlu. Bagaimana kuasa Roh Kudus dinyatakan kepada kita? Pertama, kita harus mengerti kuasa oleh Roh Kudus bukan kemampuan diri tok, tetapi bukan berarti Tuhan mengabaikan kemampuan dirimu. Karena buktinya Tuhan pakai Paulus lebih hebat daripada Petrus dalam hal surat yang paling banyak. Lebih dari separuh perjanjian baru Paulus yang tulis. Karena dia seorang scholar perjanjian lama yang hebat sekali. Dia berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Petrus tidak dipakai untuk itu. Dia menggembalakan dan bicara hal yang praktikal. Yohanes sedikit lebih educated dari Petrus. Posisi ekonomi juga sedikit lebih baik. Dan umur lebih panjang. Maka dia menulis Kristus dalam perspektif yang berbeda. Tetapi tidak ada yang seribet menulisnya kayak Paulus. Sampai Petrus bilang, banyak yang salah ngerti soal Paulus. Hati-hati kau. Ya. Kadang-kadang saya mau dimengerti semua orang. Takut orang salah ngerti. Sehingga ada orang bilang, Pak, waduh banyak loh Pak. Bapak ngomong hati-hati Pak, orang salah ngerti. Kalau saya bilang gitu saya deg-degan juga ya. Tapi waktu saya baca banyak orang salah mengerti tentang Paulus, terhibur aku. Ah, Paulus aja disalah ngerti gitu ya. Maka yang salah ngerti itulah. Belajar dia mengerti yang baik, kan begitu toh. Belajarlah kamu. Teruslah, jangan sampai ketinggalan. Toh kamu salah ngerti, tapi ada yang ngerti kok. Maka belajarlah dari yang ngerti itu. Ya. Saudara yang kekasih, pembelajaran ini menjadi sangat penting. Jadi kita punya kemampuan, yes, talent yang Tuhan kasih. Nah itu akan ditambahkan sehingga talent plus karunia membuat kita terus berkembang, berkembang, berkembang, berkembang. Engkau pintar IQ-mu, tapi Tuhan tambahkan hikmat kepadamu dan engkau mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Ini secara progresif terus dikerjakan oleh Tuhan. Memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Makin bertumbuh, makin maksimal. Dikembang tumbuhkan kita, ditambah-tambahkan kita oleh Roh Kudus itu. Tetapi ini bukan bim salabim. Jadi jangan kau berkhotbah, saudara-saudara Roh Kudus memberikan kuasa padaku. Dia berkata bla bla bla bla. Kita dengar khotbahnya. Kok kayaknya ngawur ya? Itu Roh Bulus itu. Bukan Roh Kudus itu. Orang mau persiapan-persiapan, jangan bilang Roh Kudus yang mempersiapkan. Omong kosong itu. Tidak pernah saya baca di Alkitab. Orang duduk-duduk gerbuk prak langsung jadi pengkhotbah hebat. 3,5 tahun murid-murid itu berikut Yesus. Diajar terus-menerus. Tidak lulus juga itu. Mana ada yang lulus? Sampai dia mau naik ke surga pun kalau kita ngelihat hitungan secara akademis, tidak lulus juga itu. Tetapi ternyata yang akan membereskan mereka, progressive revelation akan berkembang apa? Roh Kudus akan memberi engkau pengertian. Tetapi jangan main-main dengan hal itu. Saudara-saudara, saya mengajar di ABC, selalu mempunyai gairah untuk terus mempersiapkan diri. Saya makin menyadari betul, saya adalah murid yang tidak boleh berhenti belajar. Dan saya menikmati bagaimana saya mendapatkan banyak hal dari saya mempersiapkan bahan yang saya mau ajar dan dari saya belajar. Kadang-kadang berat mempunyai sikap hidup. Ya, kemarin Kamis saya mesti berangkat ke Singapura karena jadwal saya check up Jumat. Kamis sampai Jumat pagi sudah setengah harian check up, lalu Jumat malam pulang. Sebetulnya saya mau pulang Sabtu. Cuma saya pulang Jumat malam karena Sabtu pagi mesti ngajar, udahlah ngajar dulu. Jadi saya bawa laptop ini ke Singapura bukan? Karena mesti ngajar bahan-bahan pas ada ujian pula lagi siap-siap lah di situ. Pulang, jadi malam Jumat bikin-bikin soal, selesai. Pulang dari Singapura, Jumat malam, beres-beres lagi paper, jam 3 tidur. Habis itu ngajar. Sebetulnya gampang bagi saya untuk catatan kayak khotbah begini, orat-orit selesai, ngapain saya bikin PowerPoint. Bikin PowerPoint itu capek. Karena itu kan bikin sistematik, tetapi padat setengah mati, yes. Kalau ngomong kan bisa mutar-mutar kan. Saya kalau ngomong habiskan 10 jam, jangan bilang 3 jam, 10 jam. Silakan kalau kau kuat duduk sama aku. apa yang mau kita bicarakan, lompat-lompat pun kita ayo. Dari sosial ke politik, ke marketing, ke bisnis, ke mana-mana, ayo silakan. Ya. Kalau mau berdiskusi itu, saya juga siap. Sampai ke Alexis, ayo. Sedikit yang ketawa, sedikit yang tahu ya. Nah, yang ketawa itu pasti yang paling tahu. Yang lain bingung Alexis apa ya. Kemarin saya di Singapura jalan ketawa saya di apa namanya Lucky Plaza apa di mana ada Alexis ya, tapi toko jual makanan Alexis, geli saya di sini Alexis makanan ya, apa namanya chip atau apa segala macam. Di Indonesia juga makanan tapi bisa jalan, makanan berjalan gitu ya. Jadi saudara yang kekasih, kita diskusi, kita ngobrol, ayo silakan. Nah yang saya mau katakan apa, saya pulang capek dong, capek ngajar, iya aduh. Habis itu MG Musik ada ulang tahun begitu, mereka sudah minta saya. Jadi saya selesai, akhirnya gak pakai istirahat, jam 12 terus sikat sampai jam setengah 2. Jadi cepat sejam, jadi gak pakai istirahat, yang lain pulang, saya langsung berangkat lagi. Ya selesai pulang lagi, ya, khotbah pula lagi 7.30. Cukup capek ya. Eh, siapkan lagi semua mesti. Siang ini saya ada yang acara ulang tahun, ada satu anak PA saya, Pak datang, ya sudah oke. Datang sana pulang lagi nanti khotbah 7.3 apa jam 5 sore. Selesai 5 sore saya diundang lagi untuk ke Hilton acara apa itu? Putra apa namanya? Yang penghargaan pada Habibie oleh Universitas Bung Karno ya. Saya lihat-lihat udah jam 7 ya sudah selesai kebaktian kita pergi lagi. Capek banget ya. Besok adalah hari istirahat yang menyenangkan. Hari Senin kan? Tapi enggak karena besok saya syuting satu hari. Sudah siap 6 talk show, 2 khotbah. Mau lari kemana? Selasa pagi sudah PA nunggu. Kok kayaknya beruntun terus ya? Ada guru-guru sekolah minggu teman-teman dulu Selasa malam bikin acara. Gini-gini, ya udah ayo kita bisa datang, kita jalan. Jujur saja kalau boleh tidur, saya mau tidur aja. Ya. Tetapi kemudian saya berpikir, saudara. Saya pulang kemarin check up di 33. Pompa saya dari drop 20.009, 17 kan, terus naik ya, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Sekarang di 33. Dokter bilang bagus, stabil, cuma stabil di bawah ya, jangan buru-buru senang dulu. Mestinya saya 40 up gitu ya. Ya lagi di upgrade ke 40, jadi masih kurang 7% sampai 12%. Ya. Dia mau bilang, saya mau kamu 40 sampai 45. Ya. Lalu sesudah saya kita ngomong-ngomong, oke okay, is good. Gitu ya. Cuma dia pulang, ya... Selalu nasihat ya, yang saya sangat hafal. Yuk olahraga ya, oke okay, tapi yang ringan. Terus activity jangan terlalu capek ya. Hehehe, ya terpaksa lah saya ketawa ya. Saya pengen gak capek loh. Jangan bilang saya mau capek. Tapi seringkali banyak hal saya harus capek. Bukan untuk saya. Ya. Saya ngajar di ABC, secara administratif ABC harus bayar saya. Tapi uang kan balik lagi ke ABC. Saya gak ambil sepeser pun. Ngapain saya siap-siap? Emang anak ABC bayar saya berapa? Bayar uang kuliah berapa? Murah setengah mati. Dengan persiapan saya, enggak level sebetulnya. Tetapi urusan saya bukan mengurus ngajar mahasiswa itu. Urusanku dengan Tuhanku. Maka aku bersyukur pada dia, capekku diberinya upah. Ketika aku mengajar, lalu aku ngajar, rasanya ada something yang, ini aku baru tahu. Tapi sambil ngajar nih, sambil sadar, statement keluar, thanks God. Terus biasa lagi mahasiswa kan boleh tanya jawab. Lalu mereka tanya. Kadang-kadang saya jawab, habis saya jawab baru saya kagum lagi. Tadi jawabannya bagus banget tuh. Yang jawab padahal aku loh. Baru bilang, thanks God. It's a blessing. Roh Kudus mengajar saya. Ya saya tidak pernah mau murahan. Maka saya mempersiapkan. Akibatnya apa? Ya capek lah, waktulah. Saya mau khotbah asal, gampang. Tapi saya kan mesti pikirkan, saya mesti tanggung jawab. Singkatnya saudara yang kekasih, itu terus menolong saya bertumbuh dan berkembang. Ya, seperti yang saya sudah katakan pada kalian, tahun ini kita mulai 7 seri, trilogi kenaikan, reformasi 2 sisi. Yalah mak, rally Natal. Capek banget itu sebetulnya. Karena mesti mempersiapkan khotbah yang spesial. Tak gampang. Ya, tetapi saya percaya kita harus bergumul terus. Tiap minggu kan gak berhenti. Satu topik untuk khotbah di TV, satu topik untuk khotbah di radio, lain lagi yang lainnya. Balah. Sampai ada orang tanya sama saya, Bapak persiapan bagaimana? Saya jawab persiapan saya tiap hari. Karena saya juga nulis di tabloid, jawab konsultasi teologi, gampang saya jawab itu. Tapi saya mesti buka lagi semua buku, minimum 3-4 buku. Mau menjawab sebagus mungkin. saya nikmati perfeksionis saya dalam konteks saya untuk Tuhan saya. Dan puji Tuhan, Roh Kudus memberi pencerahan dan aku puas. Aku rindu kau juga sama. Dengar khotbah aku, dengar lagi CD itu, beli lagi, ambil lagi, putar lagi. Terus, 1-3 kali kau dengar dalam seminggu, besok kebaktian lagi, kelebuk dapat garisnya, kelebuk dapat. Sehingga kau dapat polanya, oh Pak Bigman begini maksudnya, oh sekarang aku ngerti. Puji Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita mesti membuat kelimpahan dalam kehidupan kita. Itulah pengertian, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Itu bukan bimsalabim itu. Bukan tumpang tangan kau berbahasa roh, bukan. Itu hubungan pribadimu dengan Tuhan, pembelajaranmu tentang Tuhan. Ya, ada kawan saya Pandoko kemarin ya, BB saya belum sempat jawab. Memang juga ada beberapa BB lain. Katanya kan ada film tentang penghinaan kepada Yesus, pelecehan pada Yesus gitu ya. Kita berdoa semoga itu tidak beredar di Indonesia. Enggak usah doakan itu. Ya, dulu The Last Temptation ada sudah. Yesus birahi pada perempuan Samaria. Jauh sebelumnya Yesus superstar. Waduh, tampilannya gila-gilaan. Ya. Lalu terakhir Da Vinci Code juga menghina secara luar biasa. Enggak apa-apa itu. Anjing menggonggong, GRI berlalu. Imanmu teguhkan, lakukan yang benar. Tunjukkan kualitas kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah banyak memang orang Kristen goncang kemudian. Nah, ini menjadi masalah ya. Banyak kemudian orang Kristen tidak belajar dari peristiwa yang ada karena tidak bisa orang lihat orang Kristen lalu dia belajar. Oh ini kebenaran. Mestinya kan begitu. Ayo kita bertanding dalam dunia yang bingung ini, saudara. Ini pertandingan kita ini dan harus kita selesaikan. Makanya orang melihat gereja makin hari makin bingung. Dan gereja, maafkan saya, pengecut. Nah kita jangan jadi orang pengecut yang hanya jago di kandang saja kita ini. Keluar pengecut kita. Ayo bertanding keluar sana. Kita harus jadi lebih baik dari orang dunia. Itu Kristen. Saya tidak rela kalau ada orang bukan Kristen menanya kekristenan saya tidak bisa jawab. Jujur saya tidak rela. Dan itu doa aku selalu, Tuhan tolong aku. Tapi malu aku berdoa kalau aku tidak mau belajar. Maka aku belajar terus supaya kalau ditanya bisa jawab. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Kadang-kadang saya tidak tahu nih jawaban yang pas apa. Tuhan kasih tahu. Nah pada waktu itu saya evaluasi lagi, saya belajar lagi. Oh thanks God. Ayo kita bekali bagian kita kan. Bagian Tuhan memberikan nikmat itu pada kita. Kamu jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Sampai ke seluruh tempat. Dimanapun kita ada. Kita menjadi saksi Tuhan. Saudara, ini sangat menyenangkan sekali. Ya, kita mesti menjadi saksi. Yerusalem, Yudea. Banyak orang menerjemahkan Yerusalem itu di rumahmu. Nanti kalau udah beres rumah baru keluar. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. No. Enggak selalu kau bisa seperti itu. Di rumahmu istrimu yang kurang ajar, tidak takut Tuhan itu. Seperti si Ayub. Enggak berhenti dia bersaksi. Walaupun kemudian terbukti istrinya meninggalkan dia. Ada juga suami yang tidak beres. Istri harus bersaksi. Terus jangan berhenti. Seperti Eunike dan Louis. Bapak si Timotius itu kan orang kafir. Walaupun dia beri kebebasan istrinya untuk beribadah. Tetap saja dia bukan Kristen. Tapi Eunike terus tanamkan iman itu pada Timotius. Timotius bertumbuh dan berkembang. Belum tentu kita punya rumah yang bagus. Keluarga yang bagus. Tapi tidak bisa tidak kita menyaksikan Kristus. Nah waktu kita menyaksikan Kristus dalam ketulusan, kejujuran. Tuhan memberi kita upah pemulihan dalam keluarga kita. Isn't nice? Itu hidup. Itu pelayanan. Demi Tuhan yang hidup. Selalu saya ingatkan kepada kalian. Saya akan bertanding sebagai pendeta bukan bagaimana mempersiapkan khotbah dan menyampaikannya dan memberi kalian pengajaran yang bagus. Bagi saya itu bagian kecil. Tapi bagaimana hidup keluargaku, istriku, anakku, itu akan jadi pertandingan yang lebih besar dan itu yang serius. Saya minta anak-anak semua bertumbuh dan belajar. Ya. Anak saya Keisha sekarang ada di Amerika, ikut studi pelatihan kan pemberitaan penginjilan gitu. Tapi selalu kalau saya ingat ya, saya bersyukur sekali sekarang dia udah mulai teriak nih. Aku udah selesai, ternyata acaranya apa kira-kira 8 hari atau 10 hari lebih awal. Aku pulang duluan ya, Ma gitu. Tapi kalau pulang dulu tiketnya mahal. Tambah lagi mamanya bilang gimana nih? Biarin aja dia mikir sih itu. Jangan kita bilang iya. Karena saya tahu dia mulai agak berat juga gitu ya. Karena biasa sana sini sana enggak fokus lari sana suka jalan orangnya. Sekarang masuk asrama. Jam segini bangun, jam segini tidur. Mulailah dia digembleng kan? Tapi puji Tuhan, 3 bulan Tuhan kasih tempat penggemblengan. Kalau aku yang gembleng itu udah susah itu. Masalahnya apa? Karena saya sendiri masih sering pergi kan. Tak mungkin monitor dia terus-terusan kan. Tuhan kasih tempat Chandra di muka buat dia ya. Masuklah si Gatot Kaca itu situ. Digemblenglah dia. Puji Tuhan. Bagi saya itu berkat dia. Dia sangat ambisi. Pengen sekali pergi dan jadi. Ya, saking bangganya dia. Pak, hebat. Apa namanya, visa aku keluar. Sekali ngurus langsung keluar ke Amerika kan. Bangganya setengah mati. Seneng dia setengah mati. Tapi pas ada teman bilang, ayo sekalian mampir di Belanda. Visa ke Belanda gak keluar deh. Karena itu buat jalan-jalan, jadi Tuhan gak kasih. Saya bilang, bagus lah. Belandanya gak dapat gitu ya. Lalu dia mesti ke Amerika. Tapi di Gojrok, saya pikir ya, anak-anak saya sangat dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Mereka dibentuk dengan cara yang luar biasa itu. Nah, biar. Kalau yang dua ini kan Kenan sama Kety juga tiap Sabtu kan selalu apa di Wisma bersama ya. Untuk GPPB gitu, mereka belajar. Pak, anak-anaknya nakal ini, wah aku kesel gini. Ah, kau belajar, itulah mengajar. Kalau cuma dapat anak manis kau ajar bagus, ah bukan guru kau. Dapatmu yang susah, yang kurang ajar, kau bisa ajar, ah baru kau guru. Belajarlah, ternyata kau belum guru. Anak-anak kan mau gampang semua. Ya. Anak saya Kenan itu kan kadang-kadang. Aduh aku tugas lagi nih, padahal mesti gak tugas sih suruh gantiin. Wah puji Tuhan kalau kau suruh gantiin. Kalau papa bilang tiap hari persiapkan dirimu, terus kau kerja. Makin banyak kau pelayanan disuruh kau main musik terus ya makin bagus kau. Ya bahagialah kau menggantikan orang. Karena ilmunya datang samamu, berkatnya datang sama kau. Itu berkat Tuhan ya. Ya anak-anak mesti belajar tuh. Ya saya mesti belajar. Tapi gimana mau aku ajarin anak-anakku kalau aku sendiri gak jadi role model. Mereka tahu bapaknya peletak pelutuk siapkan komputer. Mau siapin apa? Pak tidur pak, ntar lu ini ABC ini belum beres, bahannya ini. Mereka lihat, itu hidup saudaraku, itu kepuasan kita. Aku gak mimpi jadi pendeta top, ngapain capek aku ngejar itu. Ya orang yang nyuruh aku top sekarang, saya enggak. Kalau Tuhan mau angkat aku top, urusan Tuhan bukan urusanku itu. Urusanku melakukan apa? Bagian kita, itu penting. Best of the best kita kerjakan, selebihnya terserah Tuhan di situ. Belajarlah menikmati kuasa Roh Kudus yang Tuhan kerjakan. Kan itu bertandinglah kalian. Hidupmu, keluargamu, pelayananmu, bertandinglah. Nikmati kegairahan itu. Jangan sampai hilang. Itu harga diri kita. Itu kepuasan batin kita itu. Ya, ini Juni nanti kita berangkat ke Kalimantan. Bentuk sekolah sudah berubah total ini. Karena tambah lagi SMP kita dua kelas begitu ya. Pembangunan kita sudah selesai separuh. Ah, 2M lagi masih kurang uangnya. Tapi gimana caranya, tapi dari dulu pun begitu ya, selesai saja. Gereja kita pun mesti cari tempat juga kan, uang lagi itu. Jadi aku suka senyum itu. Uang semua urusannya ya. Mau dari mana tuh uang datang? Tapi saya selalu percaya, cara Tuhan kerja, bukan bisnisku ngurusin itu. Urusanku adalah melakukan kehendak Tuhanku. Tuhan akan melakukan apa yang dia mau. 1001 cara dia punya. Jangan lari dari pertempuranmu, dari hidupmu. Kesulitan yang menghadangmu, itu kegairahanmu. Maju, menangkan. Dan biarkan Roh itu menolongmu, membimbingmu. Sampai akhirnya kau tahu, thanks God. Saya ngajar, saya ditanya, saya menjawab. Sesudah menjawab, saya kagum terhadap jawaban saya. Bagaimana saya bisa kagum terhadap saya? Itulah Roh Kudus. Puas, yes. Pengen gak capek? Pengen banget. Tapi kemudian capek. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, cobalah kalian satu waktu ya, pikir-pikir, apalagi kita sudah tambah umur. Ya. Kalau one day you, istri meninggal dulu, suami meninggal dulu, umur kita masih 50 ya. Itu berat ya. Saya tanya kawan-kawan kalau cerita mereka, waduh satu, turunan kawan saya sekarang 70. Tapi betul. Sesudah istri meninggal itu, waduh, aku mikir terus ini boksu, dia bilang gitu ya. Kita ketemu di Surabaya pas sama-sama. Istri memang dipanggil Tuhan lebih dulu. Ada berasa yang kehilangan. Ya. Saya kalau pikir jujur ya, waduh saya juga takut tuh. Kalau istri saya dipanggil Tuhan duluan. Kalau pas 30 ya gak apa-apa lah ya. Masih segar kan maksudnya. Laki-laki lah ya. Tapi kalau sudah 40-50 kita, aduh mak. Ya. Keterikatan itu sudah semakin kental. Kayak apa ya? Kadang ada orang bilang, enggak boleh gitulah Pak, kita kan percaya Tuhan pelihara. Yes, saya sangat percaya Tuhan pelihara. tapi saya harus jujur untuk menyadari supaya saya bisa menghargai arti orang di samping saya. Ya, saya sama istri saya unik banget ini. Kalau pergi naik mobil sudah pasti dia nggak kasih saya, tapi kalau dia yang bawa pasti saya marahin karena kurang cepat menurut ukuran saya. Orang lain bilang dia cepat, jadi ribut kita di mobil. Habis itu ngomong lagi, lucu. Masuk kau kalau dia gak masuk. Mama bagaimana sih itu gak masuk? Kan bisa. Pak, aku stres ini. Ya udah kalau gitu pinggir aku yang nyetir. Jangan, kamu gak boleh nyetir. Lucu juga ya. Aduh, tapi aku pikir-pikir makin ribut aku, Red. Makin cinta aku sama kau. Bila pikir-pikir lagi, ayo. Istriku adalah kakiku. Tapi kalau enggak juga aku nyetir sendiri. Bisa, bisa sesekali mah oke. Masalahnya bukan enggak bisa, enggak boleh capek. Sebentar kan kalau nyetir ini exciting banget ya. Saya gatalan lagi kalau nyetir-nyetir pelan pasti ngantuk. Mandau mau bawaannya cepat. Cepat itu jantung terpacu cepat. Kerjanya lebih ekstra. Karena gimana ya kan kayak exciting kalau kita nyetir gitu. Nah jantung udah gak beres. Duk-duk-duk-duk. Gak beres sebetulnya. Capek dia terpompa begitu. Nah oleh karena itu ya menikmati ayo. Jadi gak usah terjemahkan kuasa Roh Kudus itu terlalu jauh-jauh. Nanti kau menjadi pengkhotbah hebat. Kau pintar ngajar. Dikagumi orang. Omong kosong gitu. Bukan target kita dikagumi orang. Bodoh itu. Pinggirkan itu. Menjadi misi kita. Emban tugas kita. Kita jadi saksinya. Nah, kita jadi saksi enggak? Biar Roh Kudus turun atas kita. Dan selalu ingat kalimat saya. Semua kita ini punya masa lalu hitam ini semua. Bukan itu bisnis kita. Gimana masa kini kita itu putih dan makin cemerlang. Nah, itu bisnis kita. Udahlah yang belakang-belakang putus itu. Selesai. Jangan diskusikan itu. Bagaimana sekarang? Bagaimana ke depan? Bagaimana kita bertanding dan bertarung? Inilah menjadi penting. Karena itu kita menjadi saksi Tuhan dimanapun, kapanpun dan kita jalankan. Ayo bertanding. Jangan penakut. Maju terus. Layani Tuhanmu. Lakukan apa kehendak Tuhanmu. Percayalah. Kita akan menikmati banyak hal di kehidupan kita. Kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa dalam hari-hari kita. Sehingga ini menjadi kegairahan yang terus-menerus mewarnai hidup kita. Jangan bodoh. Buat apa kita jadi Kristen kalau tidak merasakan keindahan itu? Bukan. Nah, maka kalau satu waktu kita dipanggil Tuhan dan kita mati. Sudah pasti kita naik ke surga. Sama seperti dia naik. Dia sudah mati bangkit. Begitu kita mati bangkit dan naik ke surga. Wow. Tetapi maafkan aku dan anakku selalu mengguncangmu. Apa kau berhak masuk surga? Pikirkan itu baik-baik. Jangan bilang, oh iya Pak, saya sudah dibaptis, saya Kristen. Oh, bukan. Oh, saya sudah pelayanan. Terserah, jangan kan bilang pelayanan pengurus kau. Aku ini pengkhotbah, tidak ada jaminannya ke surga. Kalau itu yang kita jadikan, jaminan. Anugerah Tuhan kan? Oh iya Pak, saya terima anugerah Tuhan. Ah, diam kau, itu teorimu saja itu. Dari mana kau tahu kau terima anugerah Tuhan? Bagaimana aku tahu? Contohnya cuma satu, tampak buah itu. Karena itu ukurlah buahmu, berbuah enggak kau hidupmu, beres enggak hidupmu, nah bertandinglah di situ. Ayo kita bertambah dan bertambah dan bertambah, berbuah dan berbuah dan berbuah dan berbuah membuat suatu kegembiraan hidup pengabdian dan pelayanan kita kepada Tuhan kita. Biarin jadi pertandingan kita, saudara. Jadi pertandingan, pertarungan kita yang sengit kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memenangkan pertempuran secara luar biasa, bukan? Nah ini kita lakoni dalam hari-hari kita. Menjadi pembelajaran kita yang kita mengerti secara utuh. Betapa hidup kita ini adalah hidup yang luar biasa. Roh Kudus akan turun ke atas kalian. Dan kalian akan menjadi saksiku. Karena itu biarlah kita renungkan ini dalam hidup kita. Dan kita selalu memeriksa diri kita. Sejauh mana hidup dan pengabdian kita pada Tuhan. Karena itu kepada teman-teman semua. Kalau kau pengurus, menguruslah dengan baik. Belajar memberi waktumu. Bukan cuma waktumu. Tenagamu. Bukan cuma tenagamu, uangmu, bukan cuma uangmu. Orang lain pun bisa kasih itu, tapi hatimu. Nah itu enggak, orang lain enggak bisa gantikan itu. Hanya kau yang punya hatimu dan kau bisa berikan pada Tuhanmu. Kalau uangmu kau enggak kasih, ada orang lain kasih uang. Waktumu kau enggak kasih, ada orang lain kasih waktu. Ya toh? Tenagamu kau enggak kasih, ada orang lain kasih tenaga. Tapi hatimu enggak ada yang bisa menggantikannya. Nah itulah beri kepada Tuhanmu. Bukan sekedar cita-cita di otak kita. Saya mau melayani, kalau kau ngomong gitu, semua juga orang teriak begitu. Tapi lakoni dalam hidupmu. Kerjakan. Sehingga dengan demikian kita bisa menikmati kehidupan kita. Hari-hari kita. Ingat jangan berkeluh kesah. Kalian tak banyak tahu. Ya, karena Pak Yusuf lagi berangkat ke Amerika, mesti tugas. Saya tiap minggu mesti ngisi lagi sapaan gembala. Jadi kalau baca 3 minggu berturut-turut, itu seri bagaimana berpacu dalam waktu kita yang ada untuk melayani Tuhan. Saya mesti kejar-kejaran dengan sebagai tulisan-tulisan yang memang harus dibereskan. Baik reformata dan lain-lain. Tambahkan ekstra kan ya. Tapi yang lain-lain gak berhenti. Mesti ini, mesti itu dan seterusnya. Ya. Nah, tinggal nanti Senin, Kamis kita kenaikan kan. Terus pemerintah tahu agak capek saya diliburkannya kan. Agak mending lah kali ini, agak sadar mereka. Nah, Jumat, Sabtu libur agak tarik nafas sedikit ya. Minggu kita kebaktian biasa, perjamuan kudus. Selesai perjamuan kudus ada pembinaan. Ya, untuk WL Singer, Aser Gracious, The Quality. Nah, saya akan siapkan lagi bahan The Quality. Bagaimana melayani Tuhan The Quality itu. Best of the best itu apa sih? Bagaimana siapkan dirimu? Bagaimana kamu bertanding dan bertarung? Ya. Sehingga The Quality harus menjadi spirit kita kan gitu. Sehingga hal-hal ini terus, saudara. Berarti capek lagi dong minggu depan, Pak. Yes. Kapan gak capek? Nanti kalau Tuhan sudah panggil. Kapan Tuhan panggil? Enggak tahu aku. Urusan dia memanggil aku. Urusanku hidup melayani dia. Urusanku hidup membereskan keluargaku yang dipercayakannya pada aku. Biar hidup ini menjadi berbentuk dan nikmat. Karena itu nikmatilah anugerah Tuhan dalam hidupmu. Jalani hari-harimu. Ya. Kalau kau lebih miskin dari aku, hidupku lebih bahagia dari kau, kasihan sekali kamu. Udah miskin susah pula lagi. Ribut melulu lagi. Enak dong Pak Bingman kaya bahagia kan gitu ya. Siapa yang gak mimpi? Tapi sebaliknya saya kan juga katakan, kalau kau lebih kaya dari aku, hartamu lebih banyak, hidupmu tidak bahagia, kasihan sekali kamu. Saya lebih miskin dari kau, tapi hidupku lebih bahagia. Lucu sekali. Karena itu aku rindu, entah siapa kau, kaya atau miskin. Bukan itu judul hidupmu. Bahagia dalam hari-harimu. Sehingga kau menjadi saksi dalam kebahagiaanmu. Lalu orang lihat, waduh, asik ya jadi keluarga Kristen. Waduh, luar biasa jadi keluarga Kristen. Wah, saya pengen. Dan itulah orang akan berkata. Doakan terus hidupku, pelayananku juga susah ya. Karena saya bertanding dan bertarung dengan banyak orang. Supaya saya tidak tergelincir dan saya tidak salah. Ya, dan saya akan terus mendoakan kalian dan tidak akan meninabobokkan kalian. Bangun dari mimpi panjangmu. Kalau kau pikir kau hidup melayani Tuhan enak-enak, lalu tunggu berkatnya. Aku berdua Tuhan menamparmu. Aku berdua Tuhan menghajarmu. Supaya kau tetap di pelukannya. Saya lebih suka kita terluka patah kaki ada di pelukan Tuhan. Daripada kau sehat, tapi kau jauh dari Tuhan. Itu membahayakan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapkan hatimu. Arahkan hidupmu dan berkata, ini aku. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus. Yang mewarnai hari-hariku, hidupku, pelayananku. Ya, Pama kita sekarang sudah, kita ada media cetak. Televisi, radio, Reformata online. Kita sudah bikin radio, Reformata audio streaming. Makin gila ya. Tahun ini betul-betul luar biasa. Perubahan dan saya sudah evaluasi semua. Dan tahun depan akan melangkah makin cepat lagi. Saya butuh orang sebetulnya yang kuat yang untuk full time kita. Tapi punya hati dan punya jiwa. Saya akan tutup dengan satu sharing yang menarik. Tapi saya agak terlambat mendapatkannya. Ada sepasang guru yang sangat bagus sekali di sekolah internasional. The best teacher. Suami istri. Suaminya masuk the best teacher. Istrinya juga guru yang baik. Mereka keluar, resign. Yang membuat saya kagum adalah katanya mereka mau pelayanan di desa. Mau mengabdikan hidup mereka sekarang. Gila ya. Meninggalkan kemapanan pergi. Hebat. Saya sempat kontak, ya Pak nanti kita doain. Karena mereka sudah sempat komunikasi dengan satu sekolah. Saya enggak tahu kelihatannya kita enggak kebagian. Ya. Tapi saya pikir itu menarik buat saya. Saya pendeta. Dan saya belajar dari apa yang mereka lakukan. Mereka lakukan yang terpenting, bukan yang terbanyak. Kalau yang terbanyak, di Jakarta lah ya. Wah, guru the best of the best teacher, gua sekolah mah habis-habisan dah. Tahanin dia, udah pasti bagus punya itu. Kok ya pergi ke desa? Desa itu belum maju Pak, perlu dimajukan. Saya gak khawatir dia pikir Pak Bigman cukup kuat, jadi tidak perlu diperkuat. Mati juga gua lah. Padahal kan kita juga perlu ya, melakukan banyak hal. Tetapi kita bersyukur anak-anak kita, ya terus kita gempleng. Program-program terus kita kerjakan, ini berpacu betul-betul kejar-kejaran. Bagaimana mereka bisa beres, mulai masuk. supaya semua bisa selesai. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, Roh Kudus akan dinyatakan padamu. Dan kau akan jadi pekerjanya. Aku bahagia. Kalau kau tidak ikut, maafkan saya kalau saya berkata, bodoh sekali kamu. Karena kalau kamu bantu Bingman Sirait, kamu tidak pernah bantu dia. Salah. Kamu sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bersama dengan Bingman Sirait. Just that. Kalau aku mengerjakan sesuatu padamu, memberimu, menolongmu, membantumu, aku tidak sedang menolongmu. Aku sedang melakukan perintah Tuhan untuk menolongmu, membantumu. Maka aku tidak boleh berhitung dengan kau. Aku akan berhitung dengan Tuhanku. Dan aku berhitung selalu dengan dia. Dia selamatkan hidupku. Dia tebus aku. Maka aku berikan hidupku. Itu perhitungan kami. Dan aku pun sadar, kalau aku beri hidupku, nyawaku untuk dia, tetap tidak pernah cukup membayar kasihnya, darahnya, nyawanya di atas bukit Golgota. Mana pernah cukup. Karena itu kalau aku tidak berikan hidupku untuk dia, betapa bodohnya aku. Dan aku tidak mau jadi orang bodoh. Aku mau jadi orang yang bijak. Memberi, tapi gak pernah bisa lunas. Kenapa berhitung lagi? Jadilah saksinya. Lakukan apa yang dia mau. Garap yang terbaik. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kita berdoa.